betul-betul benar-benar merasa gembira, ria, dan sangat senang dengan Islamnya Umar bin Wahab. Hatta inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la khinziru kana habba ilayya min Umar bin Wahab hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya sebuah ungkapan saja untuk membandingkan kebencian Umar bin Khattab kepada Umair bin Wahab sebelum dia masuk Islam, ketika dia lihat pertama kali Umar datang menghadap Rasulullah dengan tergopoh-gopoh, dengan wajah yang seperti akan membalas dendam. Umar mengatakan, ini bahasanya agak kasar sedikit, tapi sedikit. Ya. Saya tadi sudah baca, mungkin kalau tahu bahasa Arab ya agak kasar memang. Sedikit tadi ya. La khinzirun, saya ulangi lagi. Kana ahabbu ilayya min Umair bin Wahib hina qadima ala Rasulillah. Mohon maaf, kata Umar, babi itu lebih saya senangi dibanding Umair ketika dia pertama kali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-yawma ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Tapi sekarang setelah Umar itu masuk Islam, dia adalah orang yang lebih saya cintai dibanding dengan anak-anakku. Oh ya. Jadi cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala begitu cepat berubah kepada orang yang telah menjadi saudaranya seiman. Ya. Jadi ini mahalnya luar biasa. Ya. Dan inilah sikap kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jadi ukhuwah kita, ikatan persaudaraan kita itu dibangun atas iman dan Islam kita, atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Wahab datang karena dia tidak beriman kepada Allah, itu sangat dibenci oleh Umar bin Khattab. Tapi begitu beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam, maka subhanallah Umar mengatakan, beliau yaitu Umar bin Wahab lebih saya cintai dibanding anak-anakku. Ya, karena apa? Beliau pembesar Quraisy, dan kita lihat nanti setelah masuk Islamnya beliau ini apa namanya? Ada berapa jumlah orang yang masuk Islam di tangan beliau dan bagaimana sikap orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa fi makana Umar yuzakki nafsahu bi ta'alimil Islam wa yutri'u fu'adahu bi nuril Qur'an wa yahya arwa ayami hayatihi wa aghnaha mimma ansahu makkata wa man fi makkata. Ya. Ketika Umar itu masuk Islam, kemudian diajarkannya syariat-syariat Islam, tuntunan-tuntunan, adab-adab dalam Islam. Wa yutra'u fu'adahu bi nuril Qur'an, dan hati beliau itu ya mendapatkan nur, cahaya dari Al-Qur'an. Ya. Makanya kan orang itu punya kecenderungan, punya kesenangan bacaan-bacaan tertentu. Ada orang yang suka membaca ini itu. Tapi kalau orang yang sudah kandung cinta dengan Al-Quran, satu hari tidak membaca Al-Quran itu ada yang kurang. Begitu juga dengan kebiasaan orang, satu hari tidak buka WhatsApp, ya. Wah, itu hari-hari ini tanpa WhatsApp seperti sayur tanpa garam. Bisa jadi. Atau ada orang yang biasa baca buku-buku yang mungkin hanya sekedar informasi atau koran dan sebagainya. Tapi coba seandainya kita subhanallah menjadikan hari-hari kita ini membaca Al-Quran, itu kalau kita sudah cinta pada Al-Quran, kalau tidak membaca itu ada yang kurang. Jadi pengennya itu malah baca dan baca dan baca. Umar bin Wahab ini karena diajarkan kepadanya Al-Quran, kemudian beliau subhanallah begitu cintanya kepada Al-Quran. Mimma ansahu makkata wa man fi makkat. Ya. Karena kesenangan beliau menikmati ajaran syariat Islam, ajaran agama Islam ini, di samping juga kenikmatan membaca Al-Quran dan mempelajari mendalami isi kandungan Al-Quran, itu sampai melupakan beliau melupakan beliau dengan keluarganya yang ada di Mekah dan melupakan kota Mekah. Jadi tujuan awalnya itu kemarin ngapain? Karena saking nikmatnya belajar Islam sampai lupa dengan kota Mekah dan keluarganya. Ya. Kana Sufwan ibnu Umayyah yumanni nafsahu al-amani wa yamurru bi andiyati Quraisy wa yaqul abshiru binaba'in 'azimin ya'tikum qariban fayunsikum waq'ata Badrin. Setelah Umair bin Wahab ini berangkat, kemudian Sufwan bin Umayyah, jadi kebalik ya, Umayyah bin Sufwan tadi, Sufwan bin Umayyah, maaf. Sufwan bin Umayyah yang tadi sepakat dengan Umair bin Wahab tadi, itu sudah senang. Jadi di Mekah itu senang. Dan mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Arab, dengan mengatakan, Absiru binaba'in azim. Ya, sebentar lagi ada kabar gembira. Ya. Ya'tikum qariban fayunsikum waq'ata ba'din, yang akan datang yang melupakan kalian dengan kesedihan atas kekalahan kita ya dari perang Badar. Ya. Waduh, cocok ini. Untung ini baterainya enggak habis juga. Ya. Nah, ini kalau di depan saya yang situ yang merem gitu. Ya, subhanallah. Jadi Sufwan bin Umayyah itu sudah mengabarkan pada orang-orang Quraisy. Ya. Wah, silo banget nih, Mas. Enggak apa-apa ya? Agak ke sini deh. Sebentar lagi ada kabar gembira ya yang akan melupakan kalian dari sedihnya atau kekalahan kita dari perang Badar. Ya. Harapan Sufwan bin Umayyah karena apa? Karena rencana mereka berdua dengan Amr bin Wahab itu terjadi. Amr bin Wahab itu bisa membunuh Rasulullah. Kemudian ada kabar gembira gitu. Sampai ke Mekah bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia gitu maksudnya. Wah, senang ya, sudah senang ya. Tapi ternyata kan sebaliknya. Ya. Ternyata sebaliknya. Kemudian di sini disebutkan thumma innahu lamma talal intidaru ala Sufwan ibn Umayyah akhadhal qalaku yatasarrabu ila nafsi syai'an fa syai'an. Tapi ketika kabar gembira itu ditunggu, yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang ya. Maka umum ya, kita juga begitu, kalau nunggu-nunggu yang diharapkan kok enggak datang-datang ya deg-deg ser gitu ya. Begitu juga Sufwan bin Umayyah, dia mulai gelisah. Ini kenapa ini kok enggak ada kabar-kabar? Hatta ghada yataqallabu ala harri minal jamri wa tafiqa yusailu rukbanu an Umair ibn Wahb fala yajidu inda ahadi jawaban yashfihi. Terus sampai kemudian beliau atau Sufwan bin Umayyah ini menunggu dan mencari kabar ya tentang ya bagaimana kondisi Umair, dan jelas yang ditunggu adalah bagaimana rencana mereka berdua itu untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa an ja'ahu raqibun faqala inna Umairan qad aslam. Nah, ya ini sampai akhirnya beliau bertemu dengan pedagang yang dari Syam, kemudian biasa dari Syam itu melewati Madinah, nanti kemudian baru balik ke Mekah. Nah, pedagang ini pulang dari berdagang dari Syam, mampir ke Madinah, kemudian ke Mekah, dan sampai di Mekah ditanya bagaimana kabar Umair bin Wahab sebetulnya. Maka dia mengatakan inna Umairan qad aslama. Sesungguhnya Umair bin Wahab itu sudah masuk Islam. Wah, sudah. Panazala alaihi al-khabaru nuzula sa'iqati. Ya, kabar yang didengar oleh Sufwan bin Umayyah itu ibarat sambar ya, petir di siang hari, siang bolong kata orang itu ya. As-sa'iqah ya, sambar geluduk atau sambar petir di siang hari yang ternyata membuat beliau sedih. Idkana yadhunnu anna Umair bin Wahb la yuslimu walau aslama jami'u man 'ala dhahril ardh. Kenapa? Sufwan bin Umayyah itu dalam membatin dalam dirinya, ya artinya kalau Umair bin Wahab ini masuk Islam, ya maka sudahlah, bisa jadi orang-orang Quraisy atau orang-orang yang ada di muka bumi, artinya di Mekah waktu itu bakal akan masuk Islam semua. Itu yang dikhawatirkan oleh Sufwan bin Umayyah. Dan kekhawatiran itu terjadi. Amma Umair ibn Wahab fa innahu ma kada yatafaqahu fi dinihi wa yahfadhu ma tayassara lahu min kalami rabbih hatta jaa ila an-nabi alaihi salatu wassalamu wa qala. Ya. Kemudian kisah Umair bin Wahab ini, karena beliau kemudian mendalami Al-Qur'an, mendalami syariat agama Islam ini, setelah beliau merasa cukup mempelajari syariat agama ini dan mempelajari Al-Qur'an, maka beliau sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana da'ibun ala itfa'i nurillah." Wahai Rasulullah, ya telah ya waktu telah berjalan lama dan saya termasuk ya orang-orang yang dahulu ya berusaha untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Syadidul adza liman kana ala dinil Islam. Beliau ini orang termasuk yang gerombolan orang-orang Quraisy yang ya mencela, menghina Rasulullah, juga menyakiti para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya dalam waktu yang lama kan, artinya Rasulullah diangkat pada usia 40, diangkat di Makkah menjadi rasul. Beliau di Makkah kan berapa? 10 atau 13 tahun. 13 tahun. Kemudian beliau hijrah lebih dari 15 tahun kan begitu, kurang lebih. Ya. Artinya 15 tahun waktu yang dilakukan oleh Umar bin Wahab mencela, menghina syariat agama Islam. Waktu yang tidak sedikit ya. Waktu yang cukup lama, 15 tahun. Wa ana uhibbu an ta'adzana li bi an aqdama ala Makkah li ad'u wa Quraisyan ila Allah wa Rasulih. Nah, beliau mohon pamit kepada Rasulullah karena sudah ya bisa dikatakan 15 tahun itu menghina, mencela syariat agama Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Maka beliau ingin apa namanya, sebagai ingin penebus begitu ya. Karena dulu saya membenci Islam, setelah saya mendapatkan hidayah Islam, saya ingin kembali lagi ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy agar mengikuti atau masuk ke dalam agama Islam. Dan kemudian akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengizinkan beliau, ya, wa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu wa in a'radu anni adzaituhum fi dinihim kama kuntu udzi ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Wahab mengatakan, kalau seandainya nanti saya pulang ke Mekah, saya ajak orang-orang Quraisy ya itu untuk masuk Islam, kalau mereka menerima maka alhamdulillah. Ya, maka itu ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau mereka kemudian menolak dan setelah itu mereka menyakiti, menyiksaku, gitu ya, kata Umar bin Wahab, maka itu juga lebih baik bagiku sebagai mungkin balasan dari perbuatan selama 15 tahun yang pernah aku lakukan, membenci, mencela, bahkan menyiksa sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini subhanallah, ini apa ya namanya, berani bertanggung jawab. Jadi 15 tahun itu mencela agama Islam, menyiksa sebagian sahabat, kemudian mendapatkan hidayah, kemudian bertobat, belajar, ingin kembali lagi. Seandainya nanti dalam berdakwah itu dipukulin, dihina, dikatakan orang, dikata-katain segala macam, ibarat itu sebagai penebus dosa dari apa yang pernah beliau lakukan. Ya. Walaupun jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, walaupun yang benar, yang sahih ya, dalam arti itulah sebetulnya ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umatnya. Artinya begini, seandainya ada orang yang dia melakukan kesalahan selama tadi 15 tahun atau 50 tahun, kemudian kok, atau bahkan sampai seumur hidupnya, kemudian di akhir hayatnya begitu ya, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyahadat, kemudian dia masuk Islam. Ya, dalam pembahasan akidah dalam masalah ini disebutkan ya 1 jam atau kurang dari itu, 5 menit atau 2 menit dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghapus dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan mungkin 15, 50 atau seumur hidupnya yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi subhanallah, dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah juga ketika sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika beliau masuk Islam kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah, apakah dosa-dosa saya diampuni subhanahu wa taala? Rasul mengatakan iya, diampuni. Artinya subhanallah, ini satu rahmat yang Allah berikan kepada umat ini. Artinya ketika orang misalnya melakukan kesalahan 15 tahun ataupun 20 tahun dalam ya menghina mencela syariat agama ini, kemudian dia mendapatkan hidayah, itu tidak harus 50 atau 20 tahun lagi untuk menebus, itu maksudnya. Artinya yang benar 2 menit, 3 menit dia bersyahadat atau 5 menit, kemudian kok setelah itu wafat, insyaallah itu dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Tapi beda dengan Umar bin Wahab, jadi beliau tetap tadi sama, artinya beliau mendapatkan kabar gembira itu, dosa-dosanya diampuni subhanahu wa ta'ala, tapi beliau ingin sebagai bentuk tanggung jawab dia akan kembali ke Mekah, berniat kembali ke Mekah untuk mendakwai orang-orang Quraisy, walaupun nanti dalam dakwahnya mendapatkan siksaan, cercaan, itu bagian dari apa risiko dan mungkin bisa dikatakan tadi penebus juga ya dari kesalahan yang pernah beliau lakukan. Ya. Fa'adina lahu Rasul alaihi salatu wassalam fawafa Makkata wa atabaina baita Sufwan ibnu Umayyah. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kepada beliau, sampailah beliau ke kota Makkah, dan yang pertama kali beliau kunjungi adalah rumahnya Sufwan bin Umayyah. Ya. Ya ini ya gitu kan. Ini Sufwan bin Umayyah kan pembesar yang masih ada. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Uqbah, yang pembesar-pembesar kan sudah meninggal di saat perang Badar. Beliau datang kepada Sufwan dan mengatakan, "Ya Sufwan, innaka la sayyidun min sadati Makkah wa akilun min uqala'i Quraisy. Afatara anna hadha alladhi antum 'alaihi min ibadatil ahjari wadh-dhabhi laha yasihhu fil aqli ayyakuna dinan?" Nah, ya gitu ya. Ini subhanallah. Tadi tidak tedeng aling-aling, kemudian berani mengucapkan mana yang benar, ya. "Wahai Sufwan, kamu ini kan pembesar Quraisy. Dan kamu ini kan orang yang cerdas. Ya. Orang yang paling cerdas di antara ya orang-orang Quraisy yang cerdas. Afatara anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjar?" Apa kamu enggak mikir gitu ya? Mikir katanya gitu ya. Apa kamu enggak mikir selama ini kamu itu nyembah kepada batu, menyembelih juga kepada batu itu. Yasihu fil aqli ayyakuna dinan? Apa secara akal itu bisa dinalar apa yang kamu lakukan itu termasuk dari bagian agama atau bagian dari syariat agama. Jadi diajak mikir. Ya. Selama ini yang kamu sembah itu batu, kamu bikin sendiri, nyembelih juga buat batu, secara naluri, ya, secara akal, rasio akal sehat, mesti akan mengatakan ini bukan bagian dari agama. Ya. Ama ana, ya, dia terus terang. Sofwan itu apa? Amr bin Wahab terus terang dengan mengatakan ama ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan saya, wahai Sofwan, sekarang ini saya sudah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tadi kita sebutkan Sofwan bin Umayyah ini mendapatkan hidayah berarti 6 tahun setelahnya. Ya. Jadi 2 tahun kurang abad kedua itu kan perang Badar itu. Kemudian nanti Fathul Makkah kan abad ke-8 Hijriah. Baru kemudian Allah berikan hidayah kepada Sufyan ibnu Umayyah. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, jumlah ketika Umayyah bin Wahab tadi berazam kembali ke Mekah dan mendakwai orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, yang dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya ada diriwayatkan disebutkan dalam riwayat disebutkan ada 1000 orang yang masuk Islam di tangan beliau radhiyallahu taala. Ya. Ini 1000 ini jumlah yang sedikit atau sedikit, Pak? Banyak sekali ya, subhanallah. Kita dapatkan satu hidayah orang non muslim saja, wah ini perjuangan dan mungkin belum pernah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu taala an, ya karena kekuatan keimanan yang beliau miliki dan posisi beliau yang menjadi pembesar Quraisy itu dan juga apa yang diangan-angan, apa yang dibatin tadi oleh Sofwan bin Umayyah, kalau Umayyah bin Wahab masuk Islam nih banyak nanti yang masuk Islam. Dan itu kenyataan dan itu terjadi. Ada 1000 orang yang masuk Islam di tangan beliau radhiyallahu taala. Alhamdulillah wis rampung ya. Ya, jemaah sekalian, berhubung lampu sudah nyala, kita cukupkan materi pada malam hari ini. Dan itulah terakhir ya dari biografi kisah sahabat yang mulia Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Mudah-mudahan dari sekelumit kisah beliau ini bisa kita mengambil hikmah, faidah yang baik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.